بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك maka Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya bukanlah perkaranya demikian, yaitu tidaklah Nabi Isa alaihissalam dibunuh maupun disalib oleh orang-orang Yahudi. Wa innama syubbiha lahum faqatalu syabiha wa hum la yatabayyanuna dhalika. Hanya saja ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam kepada mereka orang-orang Yahudi, lalu mereka orang-orang Yahudi membunuh orang yang diserupakan kepada atau dengan Nabi Isa alaihissalam tersebut dalam kondisi mereka tidak mengetahuinya. ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي. Kemudian sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepadanya, dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tetap hidup. Wa innahu sayanzilu qabla yaumil qiyamati, dan sungguh Nabi Isa alaihissalam akan turun sebelum hari kiamat. Kama dallat alaihi al-ahadithul mutawatiratul lati sanuriduha insya'allahu qariban, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mutawatir yang akan kami datangkan insya'allah sebentar lagi. Fayaqtulu masihad dalalati ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. Maka Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Masih ad-dalalah, yaitu ad-dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan membatalkan jizyah, yakni la yakbaluha min ahadin min ahlil adyani, bal la yakbalu illal islama awis saifa. Yaitu Nabi Isa alaihissalam tidaklah menerima jizyah dari siapapun dari kalangan penganut agama-agama, bahkan tidaklah beliau menerima kecuali Islam atau pedang, yaitu hanya ada dua pilihan. Islam, masuk ke dalam Islam, atau diperangi. Tidak ada pilihan membayar jizyah. Fa akhbarat hadhil ayatul karimatu annahu yu'minu bihi jami'u ahlil kitabi hina idzin wa la yatakhallafu 'anit tasdiqi bihi wahidun minhum. Maka ayat yang mulia ini mengkhabarkan bahwasanya akan beriman kepada Isa alaihissalam seluruh ahlul kitab tatkala itu, yaitu di akhir zaman. Tidak ada yang tertinggal dari membenarkan beliau Nabi Isa alaihissalam seorang pun dari kalangan mereka ahlul kitab. Walihada qala wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah seorang pun dari kalangan ahlul kitab melainkan pasti ia akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum kematiannya. Ay qabla mauti Isa alaihissalamu alladhi za'amal yahudu wa man wafaqahum minan nasara annahu qutila wa suliba, yaitu sebelum wafatnya Isa alaihissalam, yang orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sepakat dengan mereka dari kalangan orang-orang Nasara menyangka bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Dan pada hari kiamat nanti Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء wa ba'da nuzulihi ilal ardi, yaitu terhadap amalan-amalan mereka yang beliau Nabi Isa alaihissalam menyaksikannya dari mereka baik sebelum beliau diangkat ke langit maupun setelah beliau turun ke bumi. Wasaqa riwayatin fi hadzal ma'na tsani. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan makna yang kedua ini, yaitu kalimat qabla mautihi, sebelum kematiannya, yang dimaksud sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Thumma saqa 'adadan minal ahadithi. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sejumlah hadis-hadis. Thumma qala, kemudian beliau Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, fahadhihi ahadithu mutawatiratun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min riwayati Abi Hurairah wa Ibn Mas'ud wa Uthman ibn Abi al-'As wa Abi Umamah wa An-Nawas ibn Sam'an wa Abdullah ibn Amr ibn al-'As wa Mujammi' ibn Jariyah wa Abi Suraihah Hudzaifah ibn Usayd radhiyallahu anhu. Maka inilah hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Uthman bin Abi al-'As, Abu Umamah, An-Nawas ibn Sam'an, Abdullah ibn Amr ibn al-'As, Mujammi' bin Jariyah, Abu Suraihah Hudzaifah ibn Usayd radhiyallahu ta'ala anhum. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه. Dan di dalam hadis-hadis tersebut terdapat penunjukan kepada sifat turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tempat turunnya beliau. Min annahu bisyami bal bi Dimashq 'inda al-manarati asy-syarqiyyati, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, pada menara yang berada di sebelah timur. Wa anna dhalika yakunu 'inda iqamati salati subhi, dan bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihissalam tatkala dikumandangkannya iqamah salat subuh. Wa qad buniyat fi hadhihi al-a'sari في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. Dan sungguh telah dibangun di waktu-waktu ini, di zaman-zaman ini, pada tahun 741 Hijriah, sebuah menara di Masjid Jami' Al-Umawi yang berwarna putih dari batu yang dipahat sebagai ganti dari menara yang dihancurkan disebabkan karena terbakar, yang mana pembakaran tersebut dinisbahkan kepada perbuatan orang-orang Nasara. Semoga laknat Allah yang berturut-turut kepada mereka sampai hari kiamat. Wa kana aktsaru imaratiha min amwalihim. Dan mayoritas pembangunan menara tersebut dari harta-harta mereka. Wa qawiyatiz dhununu annaha hiya allati yanzilu 'alayha Isa bin Maryam alaihi salam. Dan kuat dugaan bahwasanya menara itulah yang akan turun padanya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Fayaqtulul khinzira wa yaksiru saliba wa yad'ul jizyata fala yaqbalu illa al-islama. Lalu Nabi Isa alaihissalam akan membunuh babi, mematahkan salib, dan membatalkan jizyah. Fala yaqbalu illa al-islama kama taqaddama fis sahihaini. Maka tidaklah Nabi Isa alaihissalam menerima kecuali Islam sebagaimana telah berlalu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa hadha ikhbarun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa taqrirun وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان. Dan ini merupakan pengkhabaran dari Nabi alaihi salatu wasalam tentangnya, yaitu dibunuhnya babi, dipatahkannya salib, dibatalkannya jizyah, sekaligus merupakan penetapan, pensyariatan, dan pembolehan bagi Nabi Isa alaihissalam untuk melakukannya di zaman tersebut, yaitu di akhir zaman. Haitsu tanzahu ilaluhum وَتَرْتَفِعُ شُبَهُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Di mana telah lenyap alasan-alasan mereka, Ahlul Kitab, dan terangkat syubhat-syubhat mereka dari diri-diri mereka. وَلِهَذَا كُلُّهُمْ yadkhuluna fi dinil islami mutaba'atan li Isa alaihi salamu wa ala yadaihi. Karena inilah mereka ahlul kitab seluruhnya akan masuk ke dalam agama Islam dalam rangka mengikuti Nabi Isa alaihi salam dan melalui dua tangan beliau. Wa lihadha qala ta'ala wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alayhim shahida. Karena inilah Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Ahlul Kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum wafatnya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas mereka. Wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi wa innahu la'ilmun lis-sa'ati. Dan ayat ini seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam merupakan ilmu, telah dekatnya hari kiamat. Wa quri'a la'alamun bit-tahriki ay amaratun wa dalilun ala iqtirabis sa'ati. Dan dibaca dengan la'alamun, dengan memberi harokat pada lam, yaitu tanda dan dalil yang menunjukkan tegak, menunjukkan dekatnya kiamat. Wa dzalika li annahu yanzilu ba'da khurujil masiihid dajjali fayaqtuluhu Allahu 'ala yadayhi. Dan hal tersebut karena Nabi Isa alaihissalam turun setelah keluarnya Al-Masihud Dajjal, lalu Allah Azza wa Jal membunuh Al-Masihud Dajjal melalui dua tangan Nabi Isa alaihissalam. Kama thabata fis sahihi innallaha lam yakhluq da'an illa anzala lahu shifaan. Sebagaimana datang di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari, bahwasanya Allah Azza wa Jal tidaklah menciptakan penyakit melainkan Allah Azza wa Jal turunkan kesembuhan untuknya. Masuk di dalamnya Allah turunkan, Allah Azza wa Jalla menciptakan Dajjal, maka Allah turunkan penyembuhnya, yaitu yang akan membunuhnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Masih akan membunuh Al-Masih, yaitu Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam akan membunuh Al-Masih, yaitu Ad-Dajjal di akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.